Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Pelajaran kita adalah tentang hukum yang ketiga dari hukum atau ahkamul mim as-sakinah, yaitu hukum mim sukun, atau yang dinamakan hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Nah, mim sukun bila bertemu dengan huruf-huruf lisan dan juga huruf-huruf halqi, maka dibaca dengan jelas. Nah, mim sukun ketemu ta, ketemu kha, za, dan yang lainnya, dibaca jelas, yaitu dibaca dengan gunnah naqisah. Dengan gunnah naqisah, ya. Gunnah naqisah yaitu gunnah ya sekadar atau selama apa namanya, sukun pada huruf mim sebagai huruf tawassut, ya. Tidak ada gunnah zaidah atau gunnah yang dipanjangkan sampai kadar sempurna, ya. Nah, contohnya alam taro, ya. Gunnah tetap ada tapi gunnahnya naqisah, ya, gunnah naqisah namanya. Alam taro, alam taro, am khuliqu, am khuliqu, am zaghat, am zaghat, khalaqakum thumma, khalaqakum thumma, ya. Wa amtarna, wa amtarna, lahum jannatun, lahum jannatun, lahum jannatun, lahum jannatun, hum dhallu, hum dhallu, wa hum ala, wa hum ala, alaihim ghairi, alaihim ghairi, wa hum dakhiruna, wa hum dakhiruna, nutfatin amshajin, nutfatin amshajin, yusibuhum dhama'un, yusibuhum dhama'un, qulubuhum qasiyatan, qulubuhum qasiyatan, ba'dihim dhalika, ba'dihim dhalika. Termasuk harus dibaca dengan izhar pula mim sukun yang bertemu al-waw dan al-fa, walaupun keduanya memiliki hubungan dekat, ya. Waw dengan mim adalah ada hubungan tajanus, dan dengan fa ada hubungan taqarub, namun dibaca izhar mim sukun pada waw dan fa. Hum wa azwajuhum, hum wa azwajuhum, nasrahum wa hum lahum, nasrahum wa hum lahum, yamassuhum fiha, yamassuhum fiha, yamassuhum fiha, yamassuhum fiha, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ للمؤمنين شهود فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم سبحانه dibaca dari tengah hum wa azwajum ya masing-masing baca dua baris satu dua baris apa hum wa azwajum nasrahum wa hum lahum yamassuhum fiha law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum. Naam. نعم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم يقولنا ya hum wa azwajuhum za wa az hum wa az hum wa azwajuhum nasrahum wa hum lahum yamassuhum fiha law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum wawu pada law law yuti'ukum lam pada al amri tidak sampai mamatul minal amri la'anittum law nuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Baik, nah berikutnya ikhfa nun pada dal inda bagaimana inda ya tidak nempel ke makhraj nun berikutnya dari wala khaufun wala kha khaufun wala khaufun kha tebalkan kha kha kha kha wala khauf alaihim wala hum yahzanun. Naam berikutnya hum wa azwajuhum nasrahum wa hum lahum yamassuhum fiha لو يضيعكم في كثير من الأمر ما عنتم. Ulangi. Sempurnakan maksurat, huruf-huruf yang dikasrah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Nah, berikutnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. نعم. أيوة. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نعم. Berikutnya. Nah. Berikutnya. Nah, ulang yang kedua. Perjelas huruf ha. Wa karraha wa zayyanahu. Nah, ulangi. Nah. Nah, demikianlah hukum min atau ahkamul min. Ya, idhar. Yang ketiga, yang sebelumnya adalah ikhfa dan idgham. Yang berikutnya, hukum pada lam, yaitu pada lam pada lafzul jalalah. Yang dibahas pada hukum ini adalah tafkhim dan tertibnya, ya, kapan tebal, kapan tipis. Huruf lam adalah huruf istifal, ya, kemestian dari huruf istifal atau mustahak dari huruf istifal adalah apa? Tertib, ya. Baik. Akan tapi huruf lam yang bisa dibaca tafkhim pada lafzul jalalah, yaitu ketika sebelum huruf atau sebelum lafzul jalalah ada fathah, ada dhammah, dan ini adalah sesuatu yang disepakati. Nah, seperti lafaz Allah, ya, fathah mendahului lafaz Allah, ya, sehingga dibaca tebal. Kitaballah, kitabullah. Bila sebelumnya kasrah, kitabillah, ya. Lamnya tipis. Baik lam yang sukun, kitabil. Jadi masuk langsung tipis. Kitabillah. Berikutnya fathahnya dan alif setelahnya juga tipis. Kitabau. Masuk ke lam langsung tebal. Kitabullahi, ya. Kitabullahi. Lamnya tebal, alif setelahnya juga tebal. Kitabullahi. Jadi dimulai tebalnya pada huruf lam, ya, kemudian dilanjutkan dengan fathah dan alif setelahnya. Baik, kita baca. Kitaballahi. Kitaballahi. Kitaballahi. Kitaballahi. Ya. Kitabullahi. Kitabullahi. Kitabillahi. Kitabillahi. Ya. Lafzul jalalah, ya, kita baca lamnya maftuhah panjang, ya, walaupun tidak ada tanda panjang, tidak ada tanda alif kecil, ya. Baik. Adalah kesalahan yang sering kita dapatkan melafatkan lafzul jalalah, yaitu menyisipkan huruf wawu Allah, ya, Allah, atau mengganti lam dengan wawu, misalkan Allah, ya. Jadi lam harus dibaca lam, yaitu meletakkan tepi lidah depan dengan kepada gusi, menempelkan tepi lidah depan dengan gusi atas al, ya. Jadi langsung ke makhraj lam, jangan disisipkan suaranya pada bibir, ya. Dan bibir pun juga diusahakan tidak maju, karena itu mungkin yang awalnya bisa menyebabkan tergantinya lam dengan wawu atau tersisipkannya wawu dalam bacaan lafzul jalalah. Tabawullah, tabaw. Ya, kalau bibirnya maju jadi bisa tertambahkan ya huruf wawu ini. Aw, ya. Allah. Jangan maju. Ya, lam dilafadzkan hanya dengan meletakkan tepi lidah depan ke gusi. Al, coba. Al. Al. Ini lam tipis al. Ya. Lam tebal bagaimana? Al. Al. Ya. Lalu dilanjutkan dengan fathahnya Allahu. Ya. Ya, seperti itu. Huwallahu. Amrullahi. Minallahi. Hukmullahi. Yanhakumullahu. Nasarakumullahu. Nasarakumullahu. Yatubullahu. Yatubullahu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Termasuk lafzul jalalah pada kata Allahumma, ya juga padanya berlaku hukum lam pada lafzul jalalah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. Nah, berikut ini adalah contoh bacaan lam pada lafzul jalalah yang tipis. مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ نِلْ tipis, jangan ditebalkan. Nil, nil. Qulillahu. Qulillahu. Balillahu. Balillahu. Aminu billahi. Aminu billahi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Jadi mungkin perlu diterangkan kepada anak-anak tentang lafaz al-jalalah. Ya, baik Allahu atau Allahumma memang tidak ada huruf matnya, ya. Karena anak-anak seringnya berdalih, "Wah, ini enggak ada huruf mat." Ya, sehingga dibaca pendek. Qulillahumma, ya, atau huwallahu amrullahi, ya. Harus diterangkan ini harus panjang walaupun tidak ada lafaz atau huruf alif, ya. Yang berikutnya hukum ro. Ya, berikutnya adalah hukum ro. Pada hukum ini yang dibahas juga adalah tafkhim dan tarqiqnya. Kapan ra dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Sebagaimana huruf lam, maka huruf kho adalah huruf istifal. Ya, huruf istifal seperti huruf sin, misalkan. Sin ya selalu tipis. Sa, ya, si, su, as. Namun huruf kho adalah huruf istifal yang bisa tebal. Ya, huruf istifal yang bisa tebal. Ya, sebagaimana lam tadi. Lam adalah huruf istifal yang bisa tebal. Ya, lo, ya. Ro juga demikian, bisa tebal. Ro dibaca tebal dalam empat keadaan. Yang pertama, ketika fathah, ro. Ya. Coba dibaca, ro. Ro. Ro. Ro. Ya. Cara menebalkan huruf ro, gimana? Mengarahkan suara ke atas. Ro. Ro. Ro. Ro. Ya. Jadi suara itu bisa diarahkan. Ya. Bisa diarahkan mendatang. Ra. Bisa pula kita naikkan ro. Nah, itulah yang diharapkan, ya, menaikkan suara ke langit-langit. Seperti huruf-huruf isti'la, ya, so, ya. Baik. Yang kedua adalah ketika dhammah, ru, ya, ru. Ru. Ya, bedakan ra dhammah yang tipis, ru, ya. Ini tipis, ru. Ru, khairu. Ini tipis. Tipis sama tebal ini, khairu. Ya, siru, albirru, ya, ini tipis. Nah, maka kok yang dhammah seharusnya tebal, seharusnya tebal. Albirru, albirru, albirru, ya, tebal. Qul siru, ru, ya, bukan? Qul siru, ya, ini tipis. Diusahakan tebal. Ro yang dhammah hukumnya adalah mufakhamah. Baik. Yang ketiga, ketika sukun sebelumnya fathah. Ar, dar, kar. Coba dibaca. Ar, dar, kar. Nah, demikian. Yang berikutnya, ro sukun sebelumnya dhammah. Ur, ur, bur, ya, thur, jur. Nah, seperti itu. Hukum ro yang tebal ada pada empat keadaan. Contohnya, laisal birra, laisal birra, laisal birra, laisal birra. Ya, kenapa dibaca tebal? Karena ra-nya fathah, maftuhah. Nah. Wa laisal birru, wa laisal birru. Nah, kenapa dibaca tebal? Karena ra-nya dhammah. Huwal barru, huwal barru. Kenapa tebal? Dhamma. Baik. Tiga contoh ini. Ini juga sebenarnya adalah isyarat bagi sebagian yang berijtihad, tapi ya bukan ijtihad, tapi apa namanya, menyangka bahwasanya huruf ra yang musyaddadah ini hukumnya ada tafsil, yakni karena ro musyaddadah itu aslinya apa? Dua ro, ya kan? Ro yang pertama sukun, ro yang kedua harokat, ya. Maka huruf ro tersebut ya masing-masing dihukumi dengan keadaannya. Ro sukunnya berarti apa? Hukum ro sukun tergantung dengan harokat sebelumnya, ya. Kalau kasroh ya tipis, ya. Betul, memang kaidahnya betul. Ro sukun sebelumnya kasroh tipis, bir, ya. Bir, ya. Kalau sebelumnya fathah, dar, ya, dar, tebal, ya, dar, ya. Kalau sebelumnya dhammah juga tebal, bur, ya. Baik. Nah, ra yang fathah atau dhammah, ya, tebal, ro, ru, ya. Sehingga ada yang menyangka bahwasanya seperti laisal bir ra ini, ro yang pertama tipis, laisal bir ro, bir ro, ya. Wa laisal bir ru, wa laisal bir ru, ya. Tapi jelas sulit, ya. Jadi ro yang musyaddadah yang benar adalah bahwa hukumnya tergantung pada harokatnya, ya. Tergantung pada harokatnya. Kalau harokatnya fathah, ya berarti tebal, atau dhammah tebal, tidak diperhitungkan huruf harokat sebelumnya. laisal birr, langsung tebal. Laisal birr wa laisal birr huwal birr. Kecuali kalau waqaf, ya. Kalau waqaf baru yang diperhitungkan apa? Harakat sebelumnya, ya. Laisal birr, ya, tipis. Wa laisal birr huwal birr. Ya. Tebal. Kalau fil barri, kalau wasal tipis. Fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri. Ya, coba dibaca. Fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri. Tipis sama tebal? Tipis. Kalau kita berhenti pada barri, tebal apa tipis? Tebal. Fil bar. Ya. Karena yang diperhitungkan harokat sebelumnya. Harokat sebelum roh. Ya. Karena kalau waqaf jadinya apa? Rohnya sukun. Ya, jadinya rohnya sukun semua. Baik, berikutnya. Marqadina. Roh sukun sebelumnya fathah. Murtafaqan. Murtafaqan. Yarji'una. Yarji'una. Yurja'una. Yurja'una. Baik, sekarang praktek menebalkan roh. Ini semuanya roh-roh yang tebal. Huruf roh pada pelajaran ke-73 semuanya adalah roh yang mufakhamah. Ya, tebal. Satu baris boleh. Rabbana la tuzigh, Rabbana la tuzigh qulubana wa asirru qawlakum wa idh asarra an-nabiyyu. Nah, ulangi. Kurang tebal kayaknya. Roh, Rabbana, ulangi dari awal. Rabbana la tuzigh qulubana. Ayo, ini juga agak berat ini huruf ghain. La tuzigh, coba. Semuanya. Ayo. Huruf ghain harus disifati rokhawah. Zigh, jalan suaranya. La tuzigh dengan tafkhim juga. La tuzigh. Zigh tidak cukup. La tuzigh ini tipis. Walaupun tidak sampai merubah arti sebenarnya. La tuzigh ini tipis saja. Tapi kurang sempurna. Yang sempurna la tuzigh. Ya, yang lebih sempurna dengan menebalkan la tuzigh. Ya. U jangan di idghamkan ke qaf, ya, ghain sendiri, qaf sendiri. La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Naam. Wa asirru qawlakum. Wa asirru. Wa asirru. Ayo. Naam. Barakallahu fiik. Wa asirru qawlakum. Naam. Wa in asarra. Nah, kunnah pada nun, kunnah pada nun kurang. Wa in asarwan. Dan diberi nabar. Ya-nya diberi nabar. An-nabiyyu. Wa in asarwan nabiyyu. Nah, berikutnya. Jadi yang betul adalah langsung tebal, ya. Wa asyur, langsung tebal, ya. Jadi tadi ingin menjelaskan sebagian orang yang salah anggapan, ya. Yang betul huruf yang bertasydid adalah langsung tebal kalau memang dia dhamma ataupun fathah. Wa asyur maksudnya langsung tebal, kecuali waqaf, ya. Kecuali waqaf maka yang dijadikan i'tibar harokat sebelum roh, ya. Wa asyir misalkan, ya, atau kalau ini enggak, ya, wa asyirru mesti panjang apa tebal. Wa asyirru qalbi berikutnya. Nah, berikutnya. Amin. apa hukum mim sukun bertemu ba? Ayo, jadi apa namanya di ikhwa, ya, ikhwa syafawi. Nah. Baik. Nah. Baik, berikutnya. Nah. Berikutnya. Ulangi. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin. Baik. Berikutnya. Wa huwa arhamur rahimin. Ulangi. Wa huwa, sempurnakan harakat-harakat. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Nah. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Nah. Siru fiha layaliya wa ayyaman 'alayha 19. Naam. Berikutnya. Ulang. Berikutnya. Qurwata, sempurnakan fathah. Qurwata ayunin. Qurwata ayunin. Nah. Ya. Coba kita ulangi dari. Nah, yang berikutnya. La tubaqi wa la tadharu. Yang dari tengah. La tubaqi wa la tadharu. La tubaqi wa la tadharu. Nah, untuk ra yang fathah, kita biasa menebalkan ra. Ya, biasa menebalkan. Yang ru ini ya, mungkin perlu kita berlatih terus. Ru, coba. Ru. Ru. Ya. Baik. Kemudian yang sukun juga perlu kita apa? Biasakan. Ar. Ya. R ini masih tipis. R, ir, ya. Ur, ya. Tebalkan. Ar, ur, ya. Atau ir kalau dia musyaddadah seperti kalimat al-birwa, ya. Masuk langsung tebal. Laisal birwa, ya. Laisal birwa, gitu. Birwa. La tubqi wa la tadharu. La tubqi wa la tadharu. والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة سرا وعلانية سرا وعلانية وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك إن الله هو ربي وربكم تبارك الذي نزل الفرقان قرآنا عربيا غير ذي عوج وهو أرحم الراحمين من بعثنا من مرقدنا ينقلب إليك البصر خاسئا فأما اليتيم فلا تقهر يبشرهم ربهم برحمة ya ربهم ya seharusnya tidak ada sukun, aturannya tidak pakai sukun ya mim ya tanda sukunnya tidak ada karena selanya ba ya seharusnya dibaca samar ya ikhfa syafawi sehingga sukun dihapus. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin ishruna sabiruna siru fiha layaliya wa ayyaman عليها تسعة عشر طيب. Pelajaran ke-74. Ra dibaca tipis dalam dua keadaan, yaitu apa? Kasroh dan sukun sebelumnya kasroh. Ri dan ir. Nah, itu asalnya demikian. Ri dibaca tipis. Nah, coba ri. Nah, ini yang biasa kita lafadkan dalam keseharian percakapan kita. Ri. Ya. Ri. Kita tidak biasa mengucapkan ri. Ya, ri. Ya. Biasanya apa? Ri. Ri. Ri. Nah, itu yang biasa kita pakai. Ri ya. Kita baca ri. Ya. Kemudian ir. Ir juga tipis asalnya. Ir. Ir. Ya, jangan dibaca tebal ir. Tapi ir. Nah. Untuk yang kedua, yaitu ro, sukun sebelumnya kasrah. Ir dibaca tipis dengan syarat kasrohnya harus asli. Ya, misalkan dir ya kasroh pada baknya memang asli bir, bukan apa? Penggantian dari sukun misalkan. Ya, baik. Kemudian dalam satu kalimat, misalkan bir, ya kasroh dan roknya memang bersambung, ya, bukan terpisah. Ya. Yang ketiga, setelah ro, ya, ya ini tidak bersambung dengan huruf isti'la, yang setelahnya bukan huruf isti'la dalam satu kalimat, ya. Taib, ini syarat-syaratnya. Nah, maka pada pelajaran 74, yang bagian awal ini ro-nya semuanya ditipiskan. Waqarri, waqarr, langsung tipis, jangan terbawa dengan tebal pada huruf sebelumnya. Ko, waqo. Jangan terbawa sampai ro, karena ro-nya harus tipis. Ya, walaupun musyaddadah, ya, karena kasrah ya, harus langsung tipis. Waqar. Coba, waqarri. Waqarri. Bukan waqarri, ya. Tebal tipis, tapi langsung tipis. Waqarri. Waqarri. Waqarri aynan. Waqarri aynan. Tipis bukan berarti tidak jelas getarannya, ya. Karena mungkin ada sebagian yang mempraktekan tipis pada ra dengan menghilangkan takrir, ya ini juga keliru. Wa qadri, ya ini juga keliru. Qadr tetap ada getaran. Wa qadri, wa qadri. Taib. Ulumatil barri wal bahri. Ulumatil barri wal bahri. Langsung tipis. Barri, coba. Barri. Bukan darri, ya, darri itu tebal. Barri. Ya. ظلمات البر والبحر ظلمات البر والبحر بالبر والتقوى بالبر والتقوى فبشر عبادي فبشر عبادي. Kenapa tipis? Karena sukun sebelumnya kasar dan terpenuhi syarat-syaratnya. Awalam nu'ammirkum mir ya fir'aun wa thamud wa arina manasikana wa tub 'alaina wa arina manasikana wa tub 'alaina ya fala taku fi miryatin minhu fala taku fi miryatin minhu. Baik, lanjutkan. Pokoknya wainya tebal. Am lam tastaghfir lahum. Am lam tastaghfir lahum. Teruskan. Fasata'lamuna kaifa nadhiri. Naam. Hurrimat 'alaykum ummahatukum. Lahum 'adabun yukhzizun aleemun. Tayyib, berikutnya. Min syarri ma khalaq. Syin. Min syarri ma khalaq. Syarri. Langsung tipis. Syarri. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa asalna lahu aynal qitli. Lagi. Wa asalna aynal. Baik. Hasan. Berikutnya. Kalau wakaf mirfaqo ada. Iya, kalau tamrin qad ya. Ya. Ya, kalau wasal cukup dua rakaat wassahabi. Nah, lanjut. Sambungkan. Fasbir sabran. Fasbir sabran jamilan. Wala tusakhir khasyaka. Baik. Nah, ini contoh yang terakhir, ini yang tiga. Ini ingin apa? Memberikan penjelasan tambahan pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga di atas disebutkan tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya, di antara huruf isti'la apa? Qaf dan sad. Nah, pada contoh yang terakhir tadi yang kita baca, an anzir qaumaka. Ra sukun sebelumnya apa? Kasrah. Kasrahnya asli dan bersambung dengan ra. Namun setelahnya ada huruf apa? Isti'la yang terpisah. Ya. Jadi karena terpisah tetap tidak bisa. Karena terpisah maka berarti syarat-syaratnya terpenuhi semua. Jadi tetap kita baca tipis. An anzir qaumaka. Syarat yang pertama terpenuhi, keaslian kasrah. Syarat yang kedua juga terpenuhi, yaitu apa? Bersambungnya kasrah dengan ra. Syarat yang ketiga tidak bersambung dengan huruf isti'la juga terpenuhi. Karena walaupun huruf qaf ini bertemu dengan ra sukun tapi tidak bersambung dalam kalimat. Sehingga tetap dibaca tipis an anzir qaumaka seperti yang tadi kita baca. Fasbir sabran jamilan, bukan fasbir sabran ya. Wala tusair, tidak ya, tapi dibaca tipis karena ya, ini tidak menyalahi syarat yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan ya. Baik, berikutnya. Ummahatukum. Gunanya kurang panjang. Ummahatukum. Naam. Lahum Baik. Hasan. Berikutnya. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khala. Min syarri ma khalaq. Baik. Wa asalna lahu 'ainal qidri. Baik. Berikutnya. Wa yuhayyit lakum min amrikum mirfaqa. Mirfaqa. Mirfaqa. Baik. Berikutnya. An anzir qawmaka fasdir sabran jamilan. Naam. Wa la tusa'ir khaddaka. Suara ainya jangan putus. Wa la tusa'ir. Sa'ir. Tusa'ir. Wa la tusa'ir khaddaka. Ulangi lagi. Wa la tusa'ir khaddaka. Baik, bagus. Berikutnya. Wa arina manasikana wa tub alaina fala taku fi miryatin minhu. Baik. Ba'da, berikutnya. Naam. Baik, ahsan. Baik, pasal berikutnya. Rok sukun sebelumnya kasoh, ya ir, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, yang selanjutnya, yang berikutnya ini adalah syarat yang ketiga tidak terpenuhi, yaitu apa? Tidak bersambungnya dengan huruf istilah. Nah, contoh-contoh yang berikut ini, huruf rok sukun sebelumnya kasroh bersambung langsung dengan huruf istilah dalam kalimat seperti tir tos, ya tir, maka dibaca tebal. Ya, tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Kirtosin, harus tebal. Kir. Ya. Ini tidak ada khilaf. Kitaban fi kirtosin, coba. Kitaban fi kirtosin. Ya, coba latihan membaca kasrah yang berikutnya ra tebal. Ir, coba. Ir. Ya. Bir. Nah, begitu. Kitaban fi kirtosin. Inna rabbaka labil mirsadi. Inna rabbaka labil mirsadi. Naam, halaman 93. Falawla nafara min kulli firqatin. Falawla nafara min kulli firqatin. Firqatin. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ هيا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ طود يا ط واو bukan qai qau kullu firqin kattawd al'azim kullu firqin kattawd al'azim inna jahannama kanat mirsadan inna jahannama kanat mirsadan mirsadan mirsadan baik coba dibaca. Satu baris. Ya. Kitaban fi qirtasin. Inna rabbaka labil mirsadi. Falawla nafara min kulli firqatin. Wa irsadan liman harama Allah. Kullu firqin kattawdil azim. Kullu tebal. Fir. Kullu firqin. Kullu firqin. Fir. Fir. Fir. Ya. Ya. Kullu firqin kattawdil azim. Inna jahannama kanat mirsadan. طيب. نعم تبال. Tapi ingat huruf yang sebelumnya sempurnakan harokatnya. Kalau kasroh tetap tebal, tetap sempurnakan kasroh. Ti, ti, ti, tir. Nah, jangan sampai lupa dengan menyempurnakan kasroh. Qur, ya, misalkan. Fi qur. Nah, ini belum sempurna kasrohnya. Fi qir. Mos. Nah, ya. Tidak terbawa pada tebalnya. Sempurnakan dulu. Di. Ya. Dir. Mosin. Jangan langsung. Qur. Mosin. Dir. Mosin. Ya. Sekali lagi. Nah. Baik. Berikutnya. Yang kuatin, ya. Nah. Falau la wau dari bibir. Falau bukan falau. Falau la falau. Nah. Ulangi. Wa irsada. Berikutnya. Firu, coba. Firu. Ayo. Berikutnya. Ulangi. Ya, tanwin ketemu fa. Kita dan ikhfa. Kitaban fi qirtasin. Ikhfanya di sini. Kita dan kitaban. Tuh, masih di belakang itu. Dan bibir mendekati gigi. Dan bang masih. Dan seperti mengusapkan mim tapi bibir dengan gigi. Am, coba. Am. Bukan dengan bibir, tapi dengan gigi. Am. Am. Am. Kita dan dan jadi ini didekatkan. Sekarang bunyikan mim, am, am. Nah, sekarang bibir bawah tempelkan ke gigi seri atas, tapi bunyinya seperti mim, ayo, am. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita dan gitu. Nah. Kurang tebal. Labil mir. Mir. Labil mir salin. Baik. Al-Sol. Berikutnya. Walau la nabar min kulli firqatin. Wa irsadan liman haraballaha. Naam. Kullu firqat. Kullu firqin qad qawdil azim. Naam. طيب نعم بعده berikutnya كتابًا في قرطاس نعم إن ربك لبالمرصاد طيب فلولا نفر من كل فرقة نعم وإرصادا لمن حارب الله نعم طيب بعده لبالمرصاد. طيب أحسنتم الله يبارك فيكم. Catatan, rasukun pada kata firqin, yaitu pada contoh yang kelima, kullu firqin, rasukun pada kata firqin, yaitu fir, lebih afdal dibaca tipis. Fir, ya, jadi lebih afdal dibaca tipis, firqin. Jadi tadi kita praktekan tebal, ya. Sebenarnya afdal bagaimana? Kullu firqin katawdil azimi, itu yang afdal. Kenapa? Ya, keadaan qaf, ya. Di mana qaf walaupun dia huruf isti'la, ya, namun karena dia di kasrah, ya, maka tafkhim pada qaf ini ada pada adna maratib tafkhim, yang paling bawah, ya. Tafkhimnya paling rendah, ti. Ya, beda dengan qa, ya, atau u, atau sukun, aqu misalkan. Dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan kasrah, qafnya yakni tafkhimnya dalam posisi yang paling rendah, sehingga ini wajahnya aja, ya, wajah taujihnya saja. Kenapa jadi tipis? Karena apa? Karena qafnya kasrah, fir mungkin. Baik. Jadi intinya kalimat firqin pada kullu firqin qattawdil azim, ya, hafiz dari Asim membaca dengan wajahain, dengan dua cara, firqin dan firqin, ya, firqin dan firqin. Baik. Kalau waqaf bagaimana? Misalkan kita ingin waqaf pada kalimat firqin karena apa? Iptirar, ya, karena terpaksa misalkan habis napasnya. Maka kalau waqaf justru yang paling afdal, yang lebih afdal adalah membaca tebal seperti tadi, firq. Kullu firq, ya, karena qafnya tidak berada pada tingkat tafkhim yang terendah. Firq, ya. Ra-nya ikut tebal. Kullu firq misalkan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit faedah. Berikutnya, ra sukun yang sebelumnya kasrah ir, ya, juga dibaca tebal. Ya. Yani tidak dibaca tipis karena ada syarat yang tidak terpenuhi, syarat pertama dan kedua. Imma kasrahnya tidak asli dan atau kasrah dan ra-nya tidak dalam satu kata. Qala rabbirji'uni. Ya, qala rabbirji'uni. Apa sebabnya? Syarat apa yang tidak terpenuhi di sini? Yaitu apa? Bersatunya kasrah dan ra. Ya, di sini terpisah antara kasrah dan ra-nya, terpisah. Sehingga harusnya tipis jadi tebal. Qala rabbirji'uni, rabbir, ya. Qala rabbirji'uni, baca. Qala rabbirji'uni. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Ya, sama. Sebabnya sama. Bersatunya kasrah dengan ra-nya sukunnya. Yang berikutnya, afi qulubihim maradun am irtabu, baca. Afi qulubihim maradun am irtabu. Nah, ini ada dua syarat yang tidak terpenuhi. Di samping kasrahnya, ini kasrah arid, ya, kasrah aridah, karena mim pada ami asalnya sukun am, ya. Begitu pula illa man yartada, ya, ini juga nunnya yang kasrah asalnya sukun, ya, sehingga kasrahnya tidak asli. Yang berikutnya terpisah, ya, kasrah dengan ra-nya terpisah, nun dengan kasrah pada nun, man yartada dengan ra-nya juga terpisah. Nah, kita ulang, afi qulubihim maradun am irtadu. Afi qulubihim maradun am irtadu. Illa man irtada min rasulin. Illa man irtada min rasulin. Yang berikutnya juga sama, dua sebab. Ya. Fayuqsimani billahi in irtabtum. Fayuqsimani إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. Ya, sama. Ada dua sebab. Yang berikutnya, irkabu fiha bismillah. Irkabu fiha bismillah. Apa sebabnya? Urud al-kasrah. Jadi kasrahnya tidak asli. Ya, irkabu. Ya. Melainkan didatangkan untuk bisa mewasalkan bacaan. Ya, ada hamzah wasal yang kasrah, kasrahnya tidak asli. Irji' ila rabbika. Irji' ila rabbika. طيب ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. Nah, inilah ra yang sukun sebelumnya kasrah yang tidak terpenuhi syarat pertama atau kedua atau pertama dan kedua. Contoh yang pertama dan kedua, atau contoh pada baris pertama tadi apa? Syarat yang tidak terpenuhi. Syarat harus bersatunya kasrah dan ra. Ya. Walaupun asli kasrahnya kan, rabbi asli kasrahnya. Ya. Contoh kedua dan atau baris kedua dan ketiga apa? Menggabungkan dua syarat yang tidak terpenuhi, ya. Yang contoh yang empat dan kelima yaitu apa? Ketidakaslian kasrah walaupun ya bersatu kasrah dan ra-nya. Ya, namun sebenarnya ada hal yang bisa membantu kita untuk membantu kita ya dengan apa dengan istilahnya yang lain ya untuk contoh-contoh ra sukun yang tidak terpenuhi syarat pertama dan keduanya adalah terjadi pada ra sukun yang apa? Yang sebelumnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi mungkin bisa dengan bahasa lain ya atau dengan rumus yang lainnya, setiap ada ra sukun ya sebelumnya hamzah wasal pasti dibaca tebal ya. Ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal selalu dibaca tebal ya. Nah, ini salah satu yang bisa membantu kita walaupun kita tidak terlalu memperhatikan keaslian kasroh atau bersatu tidaknya kasroh dengan roknya. Yang penting apa? Ada hamzah wasol ya. Maka harus dibaca tebal. Baik. Barakallahu fiik. Nah, selesai pembahasan hukum rok ya. Selesai pembahasan hukum rok. Yang berikutnya adalah tentang mad ya, tentang bacaan mad. Ikhwani fillah jazakumullah, kita mengenal adanya mad yang dikatakan sebagai mad asli ya. Mad asli atau mad apa? Mad tabi'i. Ya, bacaan-bacaan kita dalam praktek-praktek yang sebelumnya ya, selalu madnya dibaca dengan dua harokat ya. Nah, huruf mad ada tiga yaitu apa saja? Alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Itulah mad asli. Yaitu memang keberadaannya hanya dipengaruhi oleh adanya huruf mad yang asli yaitu alif, wawu dan ya. Sehingga dikatakan mad asli. Kalau tidak dibaca madnya berarti huruf-huruf yang asli tadi menjadi hilang. Qala. Coba kita baca. Qala. Ini qafnya dibaca mad. Mad apa? Mad asli, yaitu mad yang betul-betul keberadaannya ya karena adanya huruf mad. Kalau kita tidak membaca panjang qala, maka hilang huruf madnya. Qala ya. Atau qila, kita hilangkan kepanjangannya atau kita baca dengan pendek berarti ya sekaligus menghilangkan huruf itu sendiri. Qila ya dan seterusnya. Ada jenis yang lain dari mad yaitu mad apa? Mad far'i. Mad far'i adalah mad yang dipengaruhi oleh apa? Faktor lain, dipengaruhi oleh hal yang lain. Yaitu apa? Hamzah dan sukun. Ya. Kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun, nah maka apa? Maka panjangnya tidak lagi menjadi dua harokat, ya, lebih bisa menjadi empat atau enam. Nah. Contohnya, ja, ya, coba baca, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kalau dalnya diganti hamzah, nah ini menjadi lebih dari dua harokat. Ja'a. Seperti itu. Salah, coba. Salah. Ini dua harokat. Kalau lamnya diganti hamzah, sa'a. Nah ini karena bertemu hamzah maka menjadi panjang. Baik. Sebab yang kedua adalah sukun. Ya. Baik. Baik itu sukun asli ataupun sukun arid. Ya. Sukun asli misalkan pada kalimat al-ana. Ya. Asalnya sebelum ada lam sukun maka dibaca dua harokat a. Ya. Hamzah dibaca dua harokat a. Ya. Ada hamzah istifham, kemudian ada hamzah wasl. Ya. A. Namun setelahnya ada apa? Sukun. Sehingga harus tambah panjang. Al-ana. Coba. Al-ana. Nah, itu sukun yang asli. Memang lamnya memang sukun. Ya. Sukun arut yang seperti apa? Sukun arut yang memang sukun yang tidak asli. Ya, sukun arut bahasa yang lain atau terjemahannya adalah sukun yang tidak asli. Seperti ar-rahimi. Ya, kalau kita wakafkan mimnya harus sukun. Ya, ar-rahim. Ya, yang asalnya ketika wasal harus dua harokat. Ar-rahimi. Kalau wakaf karena mimnya sudah jadi sukun maka menjadi lebih dari dua harokat. Ar-rahim. Nah ini contohnya demikian. Bacaan mat ketemu dengan sukun baik sukun asli ataupun sukun aril. Nah. Termasuk ya sukun adalah apa? Apa tasydid ya. Karena apa? Tasydid itu juga ya sukun pada hakikatnya apa? Sukun. Al-ha, coba baca. Al-ha. Nah, setelahnya ada qaf musyaddadah. Al-ha. Qaf, coba. Al-haqqah. Nah, seperti itu. Baik. Atau al-dha, coba. Al-dha. Ya, dhat fathah alif. Al-dha. Al-dha. Nah, jadi kata sukun mencakup apa? Sukun asli dan arid. Juga mencakup sukun khafif ataupun sukun thaqil, ya, sukun thaqil ataupun sukun khafif. Nah. Ya, ada sukun thaqil. Kalau thaqil itu tasydid. Ya, ada sukun thaqil atau mufaqqal, yaitu tasydid maksudnya. Sukun yang syadid, ya. Ada sukun yang khafif, ada yang sukun yang syadid. Nah. Baik. Nah, di bawah ada catatan tentang hamzah. Ya, hamzah yang mempengaruhi panjang mad tabi'i itu ya bisa dalam satu kalimat seperti yang kita contohkan tadi ja'a atau sa'a atau su'a itu hamzah dalam satu kalimat itu akan mempengaruhi apa panjang menjadi lebih dari dua harokat ataupun apa bertemu namun terpisah dalam kalimat yang berbeda-beda ya. Misalkan apa? Inna ini sudah satu kata ada alif ya di akhir kata inna. Inna lalu ketemu dengan hamzah pada awal kata berikutnya ya, bertemu dengan hamzah pada awal kata berikutnya. Inna anzalnahu. Nah, kalau kita baca wasl begitu apakah terjadi pertemuan alif dengan hamzah? Naam, terjadi pertemuan ya. Jadi hamzahnya walaupun tidak bersatu dalam kalimat, yang penting apa? Ketemu. Yang penting ketemu dengan mad. Ya, maka mad tadi harus panjang atau bisa menjadi panjang. Inna a'tainaka, coba. Inna a'tainaka. Kenapa panjang? Karena bertemu dengan hamzah walaupun terpisah. Ya. Walaupun terpisah. Nah, itu tentang hamzah. Jadi tidak peduli apakah bersatu ataupun terpisah, yang penting bertemu. Nah, adapun sukun, ya. Tadi kita sudah kita katakan sukun itu mencakup apa? Sukun khafif ataupun sukun thaqil, ya, tasydid juga mencakup pula apa? Sukun yang arid dan sukun yang asli. Adapun sukun, maka harus berada dalam satu kata, ya, bersama mad tabi'i untuk bisa memanjangkan mad tadi. Ya. Jadi yang namanya sukun yang mempengaruhi mad, ya, menjadi lebih dari dua rakaat adalah sukun dalam satu kalimat. Ya, sukun khafif, ya. Yang sukun itu yang tandanya adalah kepala huruf kha, ya. Sukun syadid, ya, yang kepala huruf syin itu. Ya. Baik, jadi sukun yang terpisah. Ya, ada mad, lalu setelahnya ada sukun. Namun terpisah pada kalimat yang lain. Ini tidak malah memanjangkan. Tidak memanjangkan mad, justru menghapus mad. Ya. Nah, seperti pada pelajaran 75. Ya. Wattaqu, coba baca. Wattaqu, wattaqu. Ya, kalau selanya harokat kan panjang tetap. Wattaqu fitnah, ya. Wattaqu fitnah, ya. Namun kalau selanya sukun, ya, di sini ada sukun pada lam. Maka wawunya justru hilang. Wattaqullaha. Ya, coba. Wattaqullaha. Ya, bukan kemudian jadi panjang. Wattaqu Allah, ya. Hatta nara. Coba. Hatta nara. Kenapa panjang? Ada alif. Ada alif nam. Alif ala suratul ya. Ya, setelahnya ada sukun, ya. Sukun apa? Sukun taqil. Ya. Karena terpisah maka justru alifnya akan hilang. Hatta nara Allah. Ya. Talbisu, ya, kalau selanya dalam sukun, ya, karena terpisah maka tidaklah memanjangkan su, tapi justru hilang talbisul haqqa. Nah, ini yang dimaksudkan pada pelajaran 75 ini. Nah, coba kita lihat pada halaman 94, ya, pada halaman 94. Kita baca saja tiga contoh terakhir, ya, karena ini insyaallah mudah. An aqimud dina, iqra'u. An aqimud dina. Wa atul yatama. Wa atul yatama. Wa ati'ur rasula. Wa ati'ur rasula. Innaman najwa. Innaman najwa. Jangan lupa gunnah pada nun musyaddadah. Innaman najwa. Innaman najwa. La taqtulu as-sayda. La taqtulu as-sayda. Faqulu ashhadu. Faqulu ashhadu. La takhunu Allah. La takhunu Allah. Wa la taqrabu az-zina. ولا تقربوا الزنا وقال الحمد وقال الحمد. Aiyah, ini tentang apa? Tentang adanya naber, ya, pada contoh-contoh seperti ini. وقال الحمد, ya, ini pada ayat ini, ya, lamnya dibaca dengan naber. Kalimat qala, ya, ada alif fa'il, ya, menunjukkan bahwasanya fa'ilnya dua, qala, ya. Nah, ini kalau kita wasalkan, ya, kalau kita waqafkan, ya, masih kita bisa menampakkan alifnya, wa qala, ya. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala, ya, bisa ditampakkan alifnya. Namun ketika wasal, alifnya tentu akan hilang, ya. Sehingga akan terjadi iltibas, ya. Sangat mungkin terjadi iltibas kalimat wa qala alhamdu kalau kita wasalkan, ya, pendengar bisa jadi apa? Bisa jadi ada salah paham, ya, antara qala atau qala, ya. Sehingga untuk membedakan, ya, menghilangkan iltibas, ya, qala ini dari yang tunggal, ketika wasal lamnya dibaca dengan naber, ya. Naber itu rafu' shaut, ya, menaikkan suara sehingga lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan huruf-huruf yang di sebelahnya. وَقَالَ الْحَمْدُ ya, lebih tinggi daripada qa ataupun ha. وَقَالَ الْحَمْدُ coba. وَقَالَ الْحَمْدُ ya, ini untuk mengisyaratkan ketika wasalnya ada alif ya. Dan itu yang kita peroleh dari guru-guru kita demikian. Istilah nahbun adalah apa? Istilah yang apa? Istilahnya hadis ya, baru. Namun dalam praktek seperti itu yang kita dapatkan. Guru-guru kita juga mengatakan demikian, mendapatkan dari asyyakhuhum ya, dari syekh-syekh mereka membaca kalimat waqala alhamdu dengan nabar waqalal ya, demikian. Ada kalimat yang lain yang semacam itu yaitu wastabaqal bab dan dzaqash syajarah. Wastabaqal bab. Coba baca. Wastabaqal bab. Ya, jadi qaf sudah mulai tebal. Qal ya, lamnya juga tebal. Wastabaqal bab. Wastabaqal bab. Falamma dzaqash syajarah. Falamma dzaqash syajarah. Nah, supaya menghilangkan iltibas atau mengisyaratkan bahwasanya dalam kondisi wasal ada alif tasniyah. Nah. Baik, halaman berikutnya 95, pelajaran 76. Mad dengan sebab bertemu hamzah. Ada tiga macam mad yang bertemu dengan hamzah atau mad far'i yang dengan sebab bertemu dengan hamzah adalah ada tiga, yaitu mad wajib, jaiz dan mad silah kubra. Baik. Pelajaran 76 yang pertama adalah mad wajib. Mad wajib adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ya. Seperti tadi yang kita baca, jaa, ya. Ya. Kalau kita baca dengan aturan apa yang ada menurut riwayat Hafiz al-Asim, maka ja dibaca berapa? 4 harakah. Jaa, coba. Jaa. Jaa. Baik. Mungkin sekarang bagaimana mengukur mad harokat? Ya. Ja mad harokat ya. A harokat yang kelima berarti. Ja a ya. Mungkin bisa kita kiaskan atau kita ukur dengan apa? Dengan misalkan kalimat atuni ya. Atuni, a dua harokat, tu dua harokat. Kemudian ni harokat yang kelima. Atuni, coba. Atuni. Jaa. Jaa. Ya, seperti itu kurang lebih. Atuni. Jaa. Ya. Baik. Coba kita baca. Jaa. Jaa. Syaa. Syaa. Su'a. Dasar. Kita lanjutkan baca dasar. Tak apa. Ya, satu jam lagi tak apa. Baik, kita sementara cukupkan pembahasan tentang mat atau kita putus dulu, insya Allah. Kita semunakan ba'dal asr ya, bang mat. Paling tidak kita tambahkan mat wajib, mat jaiz. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.